Cerek-cerek ayeuna tamangka tereh riap dan cang ulah lila. Rasa jongjongan caheroyan katedeng udah datang. Jenanganana Nyimas Gandasari sampai ngalakonan mulang atuh eta tina pangkonanana nyatana Sunan Jati. Atuh eta sampe dungkap deui nyatana ati ieu ka Gunung Mendang. Katingali balak warawa, katingali balak kaula, katingali nyatana para raja, para satria. Mangsa narita do, surak ambal-ambalan dia. Ayeuna urang cuang tunda lampana Nyimas Gandasari nyatana tuyun utas ngarakonan perang galungan nyatana rejeng jaka supetan. Ayeuna urang cuang tunda lampahna, cuang tunda galur nyatana anu kapungkur, cuang mapay nyatana carita anu katunda baheula. Ieus nyatana urang cuang nyaturkeun nu keur lalayaran mentas laut. Saha nu keur ngalakonan lalayaran mentas lautan? Ayeuna nyatana atuh ieu sampe dungkap nyatana atuh ieu ka pantai Cirebon. Nyatana atuh eta hiji satria nyatana anu ngabantun nyatana kitab dua parahu nyatana. Jenenganana Sarip Sama tuh ieu nyatana ti nagara Sam. Lalayaran mentas lautan. Luntah di nagara sang nyatana atuh ieu saja rek ngadung kapan nyatana ka nagara Cirebon rek ngilari nyatana atuh ieu guru nu nyatana rek ngilari guru atuh ieu keur ngamalkeun nyatana Al-Qur'anul Karim kalayan nyatana kitab Anureana dua parahu iya. Eta Sarip Sam nyatana kuayana lalayaran mentas lautan nyatana ngabantun kitab dua parahu. Saplekara rek ngilari guru nyatana nyatana atu yenu bisa medarkeun. Eta nyatana eusina Al-Qur'an kalayan kitab-kitab nu anu dua parahu. Kadua nyatana atu yerek menta dipangmotongkeun buuk. Lantaran bukna Sarip Sam pating urang ti nyatana heuras lir ibarat kawat. Eta nyatana Sarip Sam atuh ngilari nu bisa nyatana mang motongkeun buuk nyatana ka nagara mana bae daya nu mampu daya nyatana nu sanggup ieu. Yeah. Nyata sarip samang sanarita barang dunggap nanya tanah tu ya kak Pantai Cirebon. Terus lumaku terus lumampah nyatana sejam milari atu ye nyatana wali kutu. Rek ngalakonan guru rek ngalakonan nyatana atu ye nga guru. Atu eta jenengan anak saripsang. Ker lumaku ker lumampah nyatana mangsa narita kaligane bre. Ningali atu ye nyatana ayah hiji kolot nyatana di eta tempat ia. Atu eta nyatana sarip sam nyatana kerlumaku kerlumampah barang breh ningali nyatana eta di kebon gayam nyatana ayah hiji sepuh nyatana nuker ngalakonan melahan buah gayam. Jenengan anak atu ya sarip sam kali gane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu angka. Tembalan anak sarip sam amit ramo amit ramo amit ramo yura gawaking rek mentanya ma mentangkan yang enggal datang jali kena datang rampes kena. Barang cop kadenge tes karasa nyatana atu eta anu aya di kebon gayam nyatana nuker melahan buah gayam kali gane tembalan anak waduh. Ponggawa sumangga calik jeung Rama sumangga calik gurudag calik eta sarip sam saparantosna calik atuh ye sarip sam kaligana nyatana pok ngandika jenenganan atuh ye nu aya di kebon gayam. Waduh ke ponggawa ieu sampean nyatana tepi ka ambarikut model kieu ti mana sampean jeung saha ngaran. Rek aya naon kaperluanana pangadungkap nyatana ieu kana pangkonan Rama. Oh Rama nuhun Rama, nuhun Rama nuhun. Nuhun Rama ieu ragawaking nyatana gasik ditampi ragawaking gancang dipariksa nyatana dungkap kana pangkonan Rama. Saplekara nyatana dua plekara tilu plekara Rama. Pangna nyatana kula datang kana pangkonan Rama nyatana kaleresan ayeuna nyatana katingali ku kula nyatana katingali nyatana ku ragawaking ayeuna ieu Rama nyatana keur ngalakonan nyatana meulahan hiji nyatana buah. Aya di ieu tempat Rama. Sanyatana atuh ieu ragawaking kaluaran ti nagara Sam jenengan Sarip Sam kaulanun. Jauh ngabaduy tembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang maranan ieu ragawaking ngabantu nyatana nyatana atuh ieu kitab dua parahu. Kahiji lan kadua nyatana atuh ieu rek ngilari guru nyatana Awalia Kutub. Di mana Rama ari Wali Kutub ayana? Oh. Deuh deuh Sarip Sam. Jadi sampean nyatana datang ka ieu nagara rek ngilari nyatana atu guru jenenganana Wali Kutub. Atuh ieu nyatana ieu Rama nu aya di nyatana ieu aya di hutan atana pinu aya di kebon gayam. Keur meulahan buah gayam ieu nyatana jenengan Rama jenenganana Ki Bentong. Nah. Kitu ari Wali Kutub entah di mana ayana boa kitu ge boa ayana tuh meureun di barat meureun. Oh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama. Ayeuna Rama ieu wae geus waktuna nyatana lohor Rama. Nyatana urang cuang ngalakonan tapakur urang cuang ngalakonan salat. Di mana Rama? Urang nyatana cuang ngalakonan salat. Oh. Sarip Sam atuh pamana cenah rek salat mah. Datang waktuna lohor yeuh ari nyatana Rama mah ieu Ki Bentong jenenganana upamana ngalakonan salat teh tuh. Dina bumbung nu nyangklek dina pager. Rama, aya naon? Piraku nyatana ngalakonan salat nyatana dina jero bumbung nu nyangklek dina pager? Ieu eta mah biasana, Rama kitu biasana. Coba Rama. Coba Rama nyatana leuwih ti heula, nyatana geura lumebet kana eta bumbung nu nyangklek dina pager. Ih hayu, hayu. Eta tembalanana nyatana Ki Bentong kali gane nyatana jeblos satu eta kana jero bumbung nyatana rek ngalakonan salat. Saparantosna jeb nyatana lumebet kana jero bumbung anu nyangklek dina pager kali gane tembalanana Ki Bentong. sarip sam, yuh urang cuanya tanah cuang sholat. Atu etanya tanah sarip sam pon gitu deh kali gane jeblus. Barang atu lo mabat kana etanya tanah joro bumbung kali gane biar nyatana atu etanya nyatane. Si horeng si mana horeng nyatana etan ugeni. Nyatana masjid anu kacida aheng na masjid anu kacida angker na iya. Eta jenengan nana nyatana sarip sam kalayan nyatana kibentong terus nyatana ngalaksanakeun sholat. Saparantos na sholat atu nyatana rengsena sholat tembalan nana kibentong. Ah, ari rama mah ngalaksanakeun salat teh yeuh dina jero bumbung nu nyangtek dina pager. Ke heulanan sarip sam. Sampean nyatana mawa kitab dua parahu nyatana kumaha keur macana? Kumaha keur ngajalankeunana nyatana atuh yeuh nyat keur kula nyatana. Oh, rama. Nyatana keur macana atuh yeuh? Kitab dua parau nyatana keur kula nyatana sarip sampon gitu deui. Pangna kula nyatana rek ngilari guru, nyatana rek ngilari naon wali kutub. Nyatana atuh ye kula sejarek guguru. Lain sarip sam. Ye nyatana keur rama ningali eta buuk sampean model kitu tanda rupana. Kunaon? Rama sanyatana raga waking ye kaluaran tina nyatana ti sarip sam. Nyatana atu ye raga waking rek menta. Nyatana atu ye dipang motongken buuk. Lantaran buuk raga waking nyatana sadayana nyatana atu ye pusaka tayanu mampu. Tina garabai tayanu mampu. Mana raga waking nyatana ayana sampai dungkap nyatana kaya nagara. Sampai dungkap kaya tempat. Nyatana rek menta dipang motongken buuk singsan nyatana nu bisa mang motongken buuk rek masrahkan kitab dua parahu. Waduh iya buuk model kita ndarupana. Nah sarip sam arokaya turbalaka dingin pinasti anyar pinanggi. Ayina yeuh kibentong bakal boga ngaran sebab sampean nyatana datang kana panggonan kibentong ajak sholat dina ieu jero bumbung. Naon diajak sholat dina jero bumbung sampean bakal boga ngaran Pangeran Rema Gelung. Atu eta nyatana sarip sam narima atu eta nyatana ngaran. Atanapi narima jenengan nyatana atu ieu jenengan anak Pangeran Rema Gelung. Pangeran Rema Gelung atuh ieu nyatana terus pamitan tina panggonan nyatana Ki Bentong. Neruskeun perjalanan ana deui. Keur lumaku, keur lumampah. Eta sarip sam nyatana kaligane nyatana dungkap ka hiji tempat kaligane bre. Patepang patepung lawung rejeng hiji nyatana aki-aki. Iya. Kaligan eta sarip sam nyatana cumeluk nyatana atuluk salam kaeta nyatana aji aki aki nu keur ngalakonan nyatana mangadeg amit akoy amit aki amit aki ye nyatana raga waking saja bakal tumaros sasi aki aki ari nagara Cirebon palapa mana aki barang cop kadenge teh sakarasa nyatana kuno eta nu nuju mangadeg di hiji tempat tembalanana eta nu mangadeg teh waduh. Aya naon sampean pangnan nyatana naros ke nagara Cirebon. Orek ngilari wali kutub gaunanun. Nyatana rek ngilari guru sanyatana atu bakal ngadungkapan ka wali kutub nyatana nu aya di nagara Cirebon. Di mana ki? Allahu alam wali kutub merentuh ayana nyatana di utara. Atanapi ayana di barat. Nah sampean rek aya naon pangamana guguru. Oh iya aki saplekaran nyatana atuh ieu pangna nyatana kula jauh ngabaduyut lembut anggang lalajaran jauh ngajug juga ngamarana nyatana kaluaran ti nagara Cempa nyatana ti nagara Sam ieu kula nyatana jenenganana sarip sam. Kadua nyatana rek menta di pangmotongkeun buuk sabab ieu buku lah kawas kieu nyatana. Kuat ingguran teu lir ibarat kawat saumpamana. Jadi sampean terek menta di pangmotongkeun buuk nah aku naon buuk sampean? Ieu model kieu Rama. Model kieu tah kuna. Jadi sampean luntat di nagara Sam. Datang kaya tempat rek menta di pot nyatana rek menta di pangmotongkeun buuk nah sampean suka lila. Oh Rama, saya tanah ya kula nyatanam pangan jauh ngabadu temu tanggang lalajaran jauh ngajuk juga ngang maranan. Rido rela suka lilah nyatana dipotong bu. Jadi benar sampean suka lilah suka rido. Benar Aki. Coba ya nyatana si Aki pala ini ngali. Nyatana geram mengkeran atu ya nyatana si Aki. Atu eta nyatana Pangeran Remah Gelung atu nyatana nurut si Pucung Kaligane nyatana atu ye mengkeran atu eta nyatana hiji aki-aki nyatana anu aja di eta tempat. Tembalang eta aki-aki teh kaligane pokani kadai ye. Sarip Sam, benar sampean suka lilah suka rido. Nyatana lamun buuk sampean nyatana rontok atan api dipotong. Kaulah suka lila suka rido. Atu eta nyatana arok ayatur balaka dingin penasti anyar pinang. Buuk nasarip Sam nyatana nutingguran tilir ibarat kawat. Mangsa narita nyatana dicepeng nyatana atu eta kuhiji. Aki-aki kali gane arok ayatur balaka nyatana rontok getasa pada harita. Tiba-tiba nyatana sarip sama tanapi pangeran Remah Gelung nyatana buuk nages gundul. Saparantos nyatana buuk narontog lantaran eta nyatana pangeran Remah Gelung atanapi pangeran nyatana atanapi sarip sama nyatana lantaran suka rido suka lilah nyatana dipotong buuk dingin pinasti anyar pinanggi. Moga ngarang jenengan ana suka lila. Ayeuna eta bukna nyatana sampe ngalakonan getas. Saparantos gundul saparantos buta eta pangeran suka lila atanapi pangeran Remah Gelung alias Sarip Sam. Atu eta nyatana si Aki teh kali gane kelepat ilang tanpa karana leungit ku angin ilang kukumbang. Eta nyatana sarip samang sanarita leungit nyatana atu eta si Aki nutas ngalakonan motong buuk. Atu iya nyatana pangeran suka lilah atanapi nyatana pangeran Remah Gelung alias nyatana atu iya sarip sam. Mangsa narita nyatana temirose akana buuk nyatana anu getas nyatana atu nurontok di eta tempat. Mangsa narita terus lumaku terus lumampah. Urang cuang catur kenyatana eta buuk. Nyatana lantaran eta buuk tiba-tiba getas eta buuk nyatana tiba-tiba rontok. Mana tempat eta mana dingin pinasti anyar pinanggi nyatana di kaclu kawun-awun kawentar kalau kajana pria dingaran kenyatana karang getas. Eta buuk nyatana ayeuna sampe dikubur kenana nyatana atanapi yuk. Kubur kena teh di nahandapeun asam sungsem. Tunda lampananya tanah atu ye buuk. Anu nyatana rontok atanapi getas di tempat eta disebutkeun karang getas nyatana ayeuna urang cuang catur kendeui sarip sam. Lumaku lumampah terus ka rabarat. Milari nyatana eta guru, milari nyatana nu mang motongkeun buuk nyatana ngaleungit tampal bilang tampa karana. Iya. Eta sarip sam nyatana lumaku lumampah. Nuju nyatana terus ka arah-bara. Atu sampe dungkap nyatana mangsa narita sampe nyatana dungkap atuh ieu ka. Dungkap na ka Gunung Mendang teh kaligane nyatana breh katingali atu eta pinutri nuju di huru pinutri nuju di perangan satria ku para raja ti salawe nagara. Keur ngalakonan perang galungan jengki, nyatana jengki gedeng bungko, jengki mbat-mbat, jeng sajabana dong. Tapi sadayana nyatana daya nu mampu, sadayana daya nu mangap mulia, sadayana nyatana daya nu kuat nandinganana nyatana teu tapi nutri nu geulis Nimas Gandasari. Ayeuna dungkap nyatana atuh Sarip Sam alias nyatana Pangeran Sukalila. Eta Pangeran Sukalila tanapi Sarip Sam nyatana dungkap ka eta tempat nyatana ka petapan Gunung Mendang. Ningali pinutri nyatana nu keur ngalakonan di hurup tekeun teundeun batan peuyeum. Teundeun batan peuyeum. Teundeun di aneulem siap tunda di anjuang siang bapak ibu. Urang juang tunda saheula. Pamirsa anu mulia, dina carita sayembara Nyimas Gandasari atuh urang juang tunda sakedap ngarerekeun tindeng saheulan, kumaha gletuk batuna kumaha jugu jubar caina dina jalana carita jalana lalakon sumangga urang antos sakedap ngarerekeun tindeng saheulan. Anu mulia, sumangga urang cuang teraskeun nyeta dina carita sayembara Nyimas Gandasari atuh ye dina episode katilu teh sumangga. Agung paraluna paranuda panjang apa ngampura. Hampura sapa panjang nagaluran nu caca nungtungan carita nu can laksana. Galuran nu cacenung tunga carita nu can laksana atuh ye jenenganna nyatana Nyimas Gandasari anu keur ngalakonan nyatana atuh ye di hurup nyatana ku para raja, ku para sang hyang, ku para gagedeng. Anu mikarep nyatana anu mikahayang eta pinutri. Tapi sadayana nyatana daya nu mampu, sadayana nyatana daya nu kuat ngaladenana teu eta Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamuragan. Mangsa narita nyatana atuh ye saha nu dungkap. Atuh eta nyatana ka arena medan perang kajabi nyatana atuh ye jenenganana Sarip Sam alias nyatana Pangeran Maglung alias nyatana Pangeran Sukalila. Ayeuna datangna ka eta petapan Gunung Mendang kali gane pok ngandika tembalanana Sarip Sam. Beam. Kernaon guna kernaon gawe ieu nyatana geuning itu aya pinutri di hurup nyatana ku para raja, ku para narpati, ku para bapati, ku para gegede. Beam. Barang atuh eta nyatana tembalanana pinutri. Duh, teuing para raja. Para sang hyang, para satria, coba sahanya tanah numas, anu masih ayah harapan nyatana hayang atumi bandara gawaki. Mangga, geura maju ka medan perang, mangga, geura maju ka medan perang. Barang atu cop kadengetes karasanya tanah mangsa narita tu ye Pangeran Sukalila alias Pangeran Nyat Remanggelung alias Sarip Sam. Ayeuna nyatana atuh ye dungkap kana arena medan perang. Tembalanana Sarip Sam, waduh. Pinutri naon anu janten sabab nyatana tiasanaku ieu di hurup nyatanaku para rajaku para satriaku para gegedeng. Oh, Ponggawa. Sampean tong tumanya lamun bener nyatana sampean teu uninga ieu nyatana ragawa kingkeur ngadeg saembala barabar kawat. Sing saha nyatana nu bisa naklukeun? Sing saha nu bisa ngalahkeun? Sing saha nu bisa rewak nyatana atuh ieu raga pangawakan ragawa king nyatana ragawa king bakal ngabdi ka eta lalaki. Bakal ngawula ka eta jajaka bakal sarah bongkok ka nyatana. Atuh eta nyatana. Tembalan nanang imbas kana sari nu diiringku para ipri nyatana nu digenjangku para dayang. Aya di arena medan perang. Atuh ieu Sarip Saham alias Pangeran Remaglung alias nyatana Pangeran Sukalila. Bunga Amarwata serta bunga Gunung Amarwata. Tembalan ada Pangeran Sukalila. Waduh. Pinutri lamun kitunya carana daya bayana itu ya ragawa kinya tanah rek milu asup kana saimbara. Ragawa kinya tanah bakal milu asup kana ilnya tanah arena medan perang kana saimbara. Barang saparantos latu etalu mabat tembalan ada nyimas gandasari. Duh, Ponggawa. Supaya ulah sia-sia sampean ternyata na kaluaran timana saha jenengan anak pinutri ye nyatana kula kaluaran nyatana tina garasan nyatana jenengan kaula ye Sarip Saham alias nyatana Pangeran Remaglung alias nyatana Pangeran Sukalila. Tuh periyoginya uninga Ponggawa. Ia dina perang galungan nyatana atu. Ayah syaratna, syaratna di mana potong tulang potong cangkeng. Dina nyatana atu. Apasna ajal perlaya, ia mualaya tuntutan, daya tuntutan, daya tuntutan. Daya bayana, kinutri. Atu mangsa narita kali gani nyatana dua. Atu ia ingsan nyatana Pangeran Sukalila kalayan nyatana Nyimas Ganasari. Sacit sacit sacit sacit sadaya nanyatana atuh bin mutri nu gelis nyimas Gandasari nyatana atuh siap sayaga nyatana nadah tapi nyatana ngaladenan atuh eta jenenganna Pangeran Sukalila nanging Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remaglung mangsa narita barang ditampilin gapit barang dicabok rangkep disepak didupak. Pangeran Sukalila ngagente, usik nyante, indit nyante, estuun dadahan nyatana atu ye, terdirasa naon-naon ye. Tembalan anak Pangeran Sukalila, oh pinutri, pinutri. Geuni nyatana atuh ieu para raja ti salawen nagara nyatana sampe ngalakonan gubar kataburan nyatana atuh ieu sampe kalajuritan. Geuni nyatana teu aya naon-naonan sampean. Beu teu aya naon-naonan. Coba nyatana geura atuh ieu geura tibankeun pa nyatana pusaka sampean anu paling ampuh nyatana karaga badan kaula nyatana. Eta Nyimas Gandasari. Terus atuh ieu nyandak nyatana pusaka. Nyandak pusaka ampuh. Nyatana nyadak trisula atuh nyatana bakal dipentangkeun atuh nyatana ka Pangeran Sukalila alias Pangeran nyatana Remaglung alias nyatana atuh ieu Sarip Saham. Tapi eta nyatana Pangeran Sukalila alias Sarip Saham nyatana atuh ieu lir ibarat batu saumpaman anu akhirna nyatana pinutri ngejat nyatana ti eta arena medan perang. Sampai ngalakonan nyatana atau ye nyumput dina salebeting bumi. Pangeran Sukalila dapungu sakti mandraguna toto sane mojana kulit ganti sukma kanange dewa. Geus aya nyatana dina sapangkeureunanna. Atu ieu nyatana Nyimas Gandasari ngejat kawang-awang nyumput dina mega malang. Atu Sarip Saham geus aya dina sapungkureunanna. Eta nyatana pinutri sampai ngalakon leungit tanpa lebilan tanpa karana. nyatana sampai jadi sakucup kembang, nyatana jadi sapucuk sakucup kembang. Atu eta Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remagelung, kenyatana kejadian Bang Bara anu nyatana kanggo nyesep. Nah iya, Mas Gandasan nyatana jadi sakucup kembang. Atu Pangeran Sukalila alias nyatana Pangeran Remagelung, nyatana jadi Bang Barana. Pinutri terus ngejat lompat, lompat saka lompat lampet, nyatana ayeuna kaligane nyatana atu ieu. Nyumput nyatana atu ieu, nyatana dungkap nyatana atu ieu ka Sunan Jati anu nuju nyatana mangadeg di eta tempat. Sampai nyumput nyatana dina talapak sukuna nyatana Sunan Jati, tembalak na atu ieu nyatana datang ngasarica atanapi Pangeran Sukalila. Waduh Rama, Rama amit Rama, Rama wayana nyingka nyatana atu eta pinutri nyatana nyumput dina handapun nyatana Rama. Rama atu eta nyatana pinutri barang katohayan nyatana eta nyatana nyumput dina dampal sukuna nyatana atu ieu Sunan Jati kaligane nyatana nyumput dina sapenggeureunna. Ayeuna nyatana kaligane barang rek ditawak leungit tampal bilang tanpa karana nyatana nyumput dina sabukna nyatana atu ieu Sunan Jati. Eta jenenganana Sarip Sam kaligane pok ding andika nyatana. Waduh Rama, Rama wayana nyatana eta nambut sabukna Rama, sebab nyatana eta pinutri nyatana lu jadi udagan ayeuna nyumput dina sabuk Rama. Atu eta nyatana barang sabuk atu eta rek dilepaskeun ku Sunan Jati kaligane pinutri leungit tampal bilang tanpa karana deui nyumput nyatana dina cincin. Atu eta nyatana Sarip Sam kaligane pok ngandika. Waduh Rama, Hei Rama, terjadi eta sabuk nyatana. Coba eta nambuh cincin na Rama, sebab udaga nyatana geus aya dina cincin nyatana Rama. Atu eta nyatana barang nyatana dieu cincin rek dipasrahkeun kaligane pinutri nyatana atu ieu ngabalicat deui kana tukangeunna nyatana Sunan Jati. Barang nyatana atu eta Sarip Sam alias nyatana Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung, barang nyatana ningali pinutri geus aya dina sapanggeureunna Sunan Jati kaligane ditubruk. Barang ditubruk nyatana atuh nyatana Nyimas Gandasari teu kacandak, akhirna nubruk nyatana Sunan Jati atuh iya Pangeran Remagelung leuleus satulangsan. Lir kapuk kaibunan, lir kapas kapanasan, leles satu langsan dilir ibarat dipupul bayu. Etanya tanah tembalan nana atu ye Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung alias tanah Sarip Sam kaliganinya tanah atu ye sujud jumambat tumbat tumbat. Rama, ampun Rama, nyatana atu ieu nyatana ieu kula model kieu tobat. Rama atu ieu Rama saha jenenganana Rama saha jenenganana. Oh keheulanan ponggawa saha sampean nu sabenerna tobat. Rama ieu kaula nyatana Sarip Sam ti nagara Sam lalayaran mentas lautan nyatana nyanda kitab dua parahu kalayan nyatana atu ieu sejarek ngilari nyatana wali nyatana awalia kutub anu aya di nyatana Cirebon tuba. Atu ieu nyatana kaligane keur lumaku keur lumampah kaligane nyatana papandak rejeng hiji pinutri nyatana nu keur ngalakonan di kepung wakul di Buhaya Mangga. Nyatana atuh eta ku para raja ku para narpati para bupati para gegedeng para gegedeng kalayan para satria sadayana taya lumangga pulia sadayana nyatana kalah juritan. Ayeuna nyatana anu akhirna atuh ieu nyatana kaula milukan aye saembara tuba. Tapi eta pinutri nyatana kalah juritan lumpat saka lumpat lampet aina dungkap kana pangkona nyatana kersa jeung rama atuh nyatana mugia aya karidoan manah tobat sebab ieu pinutri geus kalah sebab ieu pinutri nyatana geus ngindaan sebab ieu pinutri nyatana atuh geus lumpat dina pangkonan kaula. Mugia kresa jeung rama nyatana ngawidian kresa jeung rama ngawi ngarido wana tuba. Waduh Sarip Sam alias Remaglung atanapi Pangeran Sukalila nyatana sampean menta diredoan nyatana ngahiji atanapi nyatana menta didahu ke nyatana jeung ieu pinutri tuba. Leres rama sarebu ampun dua rebu ampun katinu manuhun bae rama mugia nyatana ngawidi anu tuba. Eta nyatana atu Sunan Jati mangsa narita nyatana bingung nu temanggi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyatana eta pinutri anu aya dina sapangkeureunanna da puguh nyatana menta pertolongan Pangeran Sukalila Pangeran Remagelung alias Sarip Sam nyata kitu deui meredi menta didahukeun menta ditikah kenyataan atuh eta rejang pinutri waktu iya Sunan Jati bingung nu temanggi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyatana atuh eta Sunan Jati teh nyatana nuju ngabangun ngabangun pasagrahan atuh ieu tempat pajaga nyatana tempat ngajaga atuh ieu nyatana ngabangun saketeng eta nyatana Sunan Jati nuju ngabangun nyatana pasagrahan tapi nuju ngabangun saketeng sakit tengah tanapi nyatana ngabangun katepeng kalaya masjid bajaga tembalan nana atuh nyatana Sunan Jati waduh belamun kitu nyacarana anaking Nyimas Gandasari tah kumaha persiapan sampean sebab ye Pangeran Sukalila nyatana atanapi Pangeran Remaglung alias nyatana Sarip sampean tadi dahukeun nyatana ka sampean kumaha nyatana ayeuna jawaban ti sampean kerama teu bisa neuteuk mawa anggeus kerama nyatana bulu bitis kamandian kumaha nyatana ayeuna jawaban ti hidap anaki duh kaula nun rama putra panjenengan sayagi putra panjenengan sadia kaula nun nyatana ngahiji rejeng eta hiji jajaka jenengan anak atuh Pangeran Sukalila tapi nyatana lain di dunia besok pagi jaga paling akhiring zaman zaman yang akhir kaula nun mangga raga waking bakal ngabdi ka eta lalaki bakal ngawula ka eta jajaka nyatana atuh mangga ditepungkeun Kanjeng Pangeran Sukalila, tapi besok di akhirat kaulanu. Upamina bae cenah purun nunggu atunya mangga, upamina teu purun mangga kaulanu. Pangeran Sukalila alias Pangeran Remagelung, tah geuning kitu jawabanna nanyatana ti ieu pinutri jenenganna Nyimas Gandasari. Nah sampean bakal sadia, nah sampean bakal nunggu, nyatana ngahijir jeung nyatana Nyimas Gandasari tapi besok di akhirat. Kumaha jawaban sampean? Aduh kaulah nun Rama, ayeuna nyatana atuh yeuh ragawaking nampi kaulah nun ragawaking narima. Ragawaking bakal nunggu kaulah nun ragawaking nyatana bakal nganti-nganti kaulah nun besok pagi jaga baring bakal nyatana atuh yeuh ditepung ke nyatana di akhirat bakal nyatana atuh jod nyatana dijodohkeun di akhirat. Nuhun kaulah nun Rama. Tembalan nana nyatana Sunan Jati, waduh. Pangeran Sukalila bagjatin menan lamun kitunya carana kalayan Nyimas Gandasari. Ayeuna sampean parantos patali janji, parantos nyatana pasang ubaya, parantos patali carita. Besok pagi jaga baring nyatana di akhirat bakal tepung jodoh nyatana sampean. Pangeran Sukalila ayeuna mah leuwih hade sampean, sebab nyatana nunggu api nyatana tepung jodoh nyatana sababaraha waktu deui. Ayeuna leuwih hade sampean geura ngabangun padukuhan, geura ngadamel tempat jung di mana sakahayang sampean. Mangka eta nyatana Pangeran Sukalila nurut nyatana atuh eta kana kahayangna atanapi nyatana kana parentahna atuh ye Sunan Jati. Sunan Jati mangsa narita keur ngabangun nyatana hiji atuh eta pasanggerana tanapi ngabangun ka tepeng kalaya nyatana Masjid Jagabaya. Dina waktu taun 1447 Masehi. Eta nyatana dina carita Nyimas Gandasari urang cuang tutug dugi ka dieu. Kirang sareng langkungna para bapa, para ibu, para saderek sadaya pamirsa anu mulia. Dina carita Nyimas Gandasari atanapi dina carita Nyimas Gandasari atuh urang cekap dugi ka dieu kirang sareng langkungna. Seueur saur anu teu kaukur loba carita nu teu karekas dina jalana carita jalana lalakon bok bilih atuh loba kakiranganana atanapi loba kalebihanana atanapi aya nu kasabit nami kasebat nama parantos dewasa. Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu diteda tuntasna dina carita Nyimas Gandasari dina saembara Nyimas Gandasari dugi ka dieu. Urang sambung dina episode kanggo salajengna teh sumangga mung sakitu dipungkas ku wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.